Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Usulus Salasah. Dan di poin ini kita akan membahas tentang tiga hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Dan tiga hal ini kaitannya dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengenal rububiyah Allah dan mengenal semua informasi tentang Allah. Kemudian kita meyakininya. Dan yang kedua adalah tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepadanya. Kita akan baca terlebih dahulu. Silakan, Pak. Matanya Indonesianya aja. Bismillah. Ketahuilah, semoga Allah memberikan ar-Rahim kepadamu untuk mentaatinya. Bahwasanya al-Hanifiyah adalah milah Nabi Ibrahim, yaitu hendaknya engkau menyembah Allah semata. Halaman 30. Halaman 30. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari tiga perkara berikut sekaligus mengamalkannya. Yang pertama, bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, Dialah yang memberikan rezeki pada kita dan tidak membiarkan kita terlantar, tetapi mengutus kepada kita seorang utusan. Barang siapa mentaatinya, niscaya masuk surga, dan barang siapa mendurhakainya, niscaya masuk neraka. Dan ini adalah firman Allah, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang-orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus, yaitu dahulu, seorang rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhaki rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Surat Al-Muzammil ayat 15-16. Yang kedua, bahwasanya Allah tidak ridho jika seorang menyekutukannya dalam beribadah kepadanya, baik menyekutukannya dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang diutus. Dalilnya adalah firman Allah, yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping atau menyembah Allah. Surat Az-Zin ayat 18. Yang ketiga, barang siapa mentaati Rasul dan mengesahkan Allah, maka ia tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun kerabatnya yang paling dekat. Ya, dalilnya, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Nah, jadi mengulang kembali pernyataan dari Musannif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada poin ini beliau hendak menegaskan yang pertama tentang rububiyah Allah, yang kedua tentang uluhiyah Allah, yang ketiga tentang kewajiban kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati siapa? Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat adalah tentang masalah al-wala wal bara, bagaimana membangun loyalitas dan kebencian terkait masalah akidah. Karena konsekuensi dari setiap orang yang berakidah, maka dia harus membangun sikap al-wala wal-bara', keberpihakan, loyalitas, dan sebaliknya, permusuhan terkait masalah akidah. Di bagian yang pertama, ditegaskan dua hal. Annallaha khalaqana wa razaqana. Bahwasanya Allah dialah zat yang menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita. Dan ini berarti pengakuan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakuan terhadap rububiyah Allah itu ada dua. Yang pertama, pengakuan rububiyah yang sifatnya umum. Dan itu dimiliki oleh semua umat manusia, baik mukmin maupun kafir. Sehingga orang kafir mengakui keberadaan Allah, mengakui Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, Allah maha menciptakan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, rububiyah sebagai bentuk ta'abbud kepadanya. Atau contoh rububiyah yang pertama ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan kebanyakan mereka, orang-orang musyrikin itu, tidaklah beriman kepada Allah kecuali diiringi dengan perbuatan kesyirikan. Yang dimaksud beriman di sini adalah iman kepada rububiyah Allah yang sifatnya ammah, bawaan dari insting manusia untuk mengakui keberadaan Allah, mengakui maha kuasanya Allah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan memberi rezeki kepada seluruh hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di ayat yang lain, gimana ayatnya? Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, illa atir rahmani abda, kecuali statusnya adalah sebagai, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Kemudian yang kedua, rububiyah yang tauhid rububiyah yang sifatnya untuk ta'abbud kepadanya. Dan itu pengakuan tentang rububiyah Allah atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana rububiyah yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, atau tauhid rububiyah yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, sehingga mereka menisbahkan segala yang terjadi di alam ini kepada Allah. Misalnya kita mengalami takdir buruk, kita mengatakan ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, kita mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'ala. Atau misalnya ketika kita menjumpai sesuatu yang isinya kenikmatan, kita nisbahkan kepada Allah. Atau ketika kita menjumpai sesuatu yang luar biasa kejadiannya, kita yakini ini semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rububiyah yang ada nilai ibadahnya, karena bersumber dari pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita kepadanya. Kemudian yang berikutnya, penjelasan bahasanya Allah tidak menciptakan kita tanpa tugas, namun Allah mengutus seorang rasul. Walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kita, sehingga kita tidak dihidupkan untuk hidup. Karena kalau kita diciptakan hanya sebatas untuk hidup, maka kita dengan binatang tidak ada bedanya. Binatang diciptakan hanya untuk hidup, dan dia tidak pernah memikirkan kehidupan. Sehingga yang penting bagi binatang bagaimana caranya dia bisa makan, dia bisa hidup dengan nyaman, tanpa pernah berpikir bagaimana dia berjasa bagi binatang yang lain atau berjasa bagi lingkungannya. Dan orang kafir, Allah sebut dalam Al-Quran, mereka hidup hanya untuk hidup. Makanya orang kafir Allah nyatakan, orang kafir itu sebagaimana binatang. Walladzina kafaru ya'kulu wa yatamatta'u kama ta'kulul an'amu fannaru maswal lahum. Orang-orang kafir itu makan dan menikmati kehidupan dunia sebagaimana layaknya binatang. Sehingga yang dia pikirkan hanya dunia dan dunia. Makanya orang kafir ketika mereka berbuat baik, balasannya dikasihkan oleh Allah di dunia. Bisa jadi dia pernah beramal sosial, ya, atau dia menyumbangkan sesuatu untuk kebaikan masyarakat. Karena dia tidak beriman, tidak diterima oleh Allah sebagai amal akhirat. Terus apakah Allah tidak memberikan balasan kepadanya? Allah berikan balasan kepada mereka dalam bentuk kenikmatan kehidupan di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bahwa ketika orang kafir melakukan ketaatan, maka balasannya oleh Allah dikasihkan ketika di dunia. Dan orang yang beriman, ketika mereka berbuat ketaatan atas dasar tunduk kepada perintah Allah, pahalanya ada yang diberikan di dunia dan ada yang diberikan di akhirat. Karena itulah orang yang beriman memahami tugas kita hidup bukan sebatas untuk hidup, tapi kita hidup adalah untuk menjalankan syariat Allah. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaatinya, mentaati siapa di sini? Rasulullah, maka dia masuk surga. Waman asahu dakhalan nar, dan siapa yang durhaka kepadanya, maka dia masuk neraka. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau kamu menjumpai sebuah hadis, maka jangan langsung diamalkan, tapi tengok dulu ke Al-Quran. Lihat dulu ke Al-Quran. Jika sesuai dengan Al-Quran, silahkan amalkan. Namun jika tidak sesuai dengan Al-Quran, maka jangan amalkan. Ini kalimat yang benar atau salah? Benar atau salah? Kenapa salah? Karena hadis tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kalimat semacam ini berarti sama halnya dengan memvonis ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Dan kalau kalimat ini berlaku, berarti manusia tidak butuh hadis. Cukup Al-Qur'an saja. Karena semua hadis harus disesuaikan dengan Al-Qur'an. Karena itulah kita tidak butuh Taurat, kita tidak butuh Injil. Meskipun dua-duanya kitab yang kita imani. Bapak Ibu beriman enggak dengan Taurat? Beriman atau tidak? Wajib beriman. Kita wajib beriman kepada Taurat. Kita beriman kepada Injil. Tapi kita tidak butuh Taurat dan Injil. Karena mengimani sesuatu itu sesuai dengan tingkatannya. Sesuai dengan porsinya. Kita beriman kepada malaikat. Apakah kita menyembah malaikat? Tidak. Karena konsekuensi iman kepada malaikat bukan menyembah malaikat. Berbeda dengan beriman kepada Allah, konsekuensinya harus menyembah Allah. Kita beriman kepada Al-Quran, berbeda dengan beriman kepada Taurat dan Injil. Kenapa kita tidak butuh Taurat dan Injil? Karena Allah nyatakan dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah muhaiminan alaih. Sebagai penentu terhadap Taurat dan Injil. Sehingga ketika orang membaca Taurat, atau membaca Injil, sesuaikan dulu dengan Al-Quran. Kalau sesuai Al-Quran, silahkan amalkan. Kalau tidak sesuai, maka jangan amalkan. Makanya kita tidak butuh Taurat dan Injil. Tapi kaidah ini tidak berlaku untuk hadis. Hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW juga wahyu dari Allah. Sehingga tidak ada istilah, kalau kamu menjumpai hadis, sesuaikan dulu dengan Al-Quran. Kenapa? Karena hadis termasuk wahyu Allah. Dan hadis tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Dua-duanya datang dari sumber yang sama. Nabi SAW pernah mengatakan, wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran bersama Al-Quran. Bersama Al-Quran artinya sama-sama statusnya sebagai wahyu. Dan semisal di sini semisal dalam apa? Apakah semisal dalam jumlah? Jelas berbeda. Karena jumlahnya Al-Quran dengan hadis banyak mana? Jelas banyak hadis. Jauh lebih banyak hadis dibandingkan Al-Quran. Sehingga semisal di sini adalah semisal dalam status. Wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Maksudnya sama-sama wahyu. statusnya sama bersama Al-Quran. Sehingga kalimat semacam ini, dan ini pernyataan yang disampaikan oleh Ingkaru Sunnah, kelompok Ingkaru Sunnah, meskipun turunannya ditiru oleh sebagian kelompok yang lain. Semacam misalnya kalau di Indonesia yang sedang semarak adalah Majelis Tafsir Al-Quran, yang dia sempat menggunakan kaidah semacam ini untuk penerapan dalam masalah fikih. Dan ini bisa berbahaya, karena berarti kalau kaidah ini diterapkan, dan itu turunan, saya tidak menyebut MTA Ingkaru Sunnah, tapi dia mengambil sebagian kaidahnya Ingkaru Sunnah untuk menerapkan dalam kajian fikihnya, dan itu turunan dari kaidah Ingkaru Sunnah, dan ini kalau diterapkan bisa berbahaya, karena orang akan banyak menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu bagian dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sudah diingatkan oleh Allah, jangan sampai kita seperti orang Yahudi. Alladzina yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mengimani sebagian wahyu dan kufur, ingkar kepada sebagian yang lain. Praktek ingkaru sunnah hakikatnya seperti prakteknya Yahudi, yang mereka mengimani sebagian wahyu dan mengingkari sebagian wahyu yang lain. Kemudian dalil tentang itu adalah firman Allah, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Sesungguhnya aku mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai syahid. Yang dimaksud syahid adalah sebagai saksi atas perbuatan. Saksi itu yang menentukan apakah ini benar atau salah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penentu apakah amal kita benar atau salah, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini sebagai saksi untuk umat-umat sebelumnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Aku jadikan kalian sebagai umat pertengahan untuk menjadi syuhada, saksi bagi seluruh umat manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saksi bagi kita semua. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penentu kebenaran untuk sebagai saksi penentu kebenaran untuk umat-umat sebelum kita. Dan itu mereka tidak terima ketika di hari kiamat. Makanya disebutkan dalam riwayat yang sahih. Anda bisa baca di tafsir ayat ini. Ketika di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia. Lalu Allah mendakwai atau Allah Subhanahu wa taala mengadili masing-masing umat. Umatnya Nabi Nuh diadili, umatnya Nabi Hud diadili dan seterusnya. Dan mereka mengingkari kalau mereka menolak dakwahnya Nuh, mereka mengingkari mereka menolak dakwahnya Nabi Hud, Nabi Saleh. Mereka mengingkari kalau mereka telah menolak dakwahnya para nabi mereka sendiri-sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan saksi. Siapa saksinya? Kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat kita dihadirkan sebagai saksi, mereka menolak. Ya Allah, bagaimana mungkin mereka dijadikan sebagai saksi sementara mereka belum ada ketika kami hidup? Padahal saksi itu syaratnya apa? Dia harus melihat kejadian. Lah, orangnya saja belum lahir ketika kami hidup, kenapa dia bisa dijadikan sebagai saksi? Maka kemudian umat Muhammad ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bagaimana kalian bisa menjadi saksi?" Dan jawaban kita, kita membaca kitabullah. Kita membaca kitab Allah Al-Qur'an, dan di situ Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang umat-umat di masa silam. Maka kisah yang ada di Al-Qur'an terkait umat-umat para nabi itulah yang nantinya kita jadikan sebagai pegangan ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sudah hafal semuanya? Kalau ditanya lupa gimana? Ya, tentu bukan seperti itu deh. Tapi siapapun yang mengimani Al-Quran, dia bisa menjadi saksi ketika di hari kiamat. Sehingga ketika kita menyatakan kami membaca Al-Quran, maka Allah menerima persaksian itu. Karena Al-Quran adalah kalamullah azza wa jal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi saksi untuk kita semua. Karena itu, amal kita harus disesuaikan dengan apa yang dituntunkan oleh beliau. sebagaimana aku telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Kemudian si Fir'aun durhaka kepada sang rasul. Sang rasul di situ maksudnya adalah Musa. Di sini ada alif lam. Fa'asa Fir'aunur rasula. Di sini ada alif lam. Alif lam di sini disebut dengan alif lam li'ahdi ad-dzikri. Alif lam li'ahdi ad-dzikri. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab ini paham ya. Alif lam yang menunjukkan bahasanya ini refer to rasulan di ayat yang 15. Kembali kepada kata rasul di ayat yang ke-15. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha ketika dia disekutukan. Baik dengan malaikat, dengan para nabi maupun siapapun orang yang derajatnya sangat tinggi. Jika para malaikat, para nabi dan ini yang beliau sebutkan, yang itu tidak ada makhluk yang lebih tinggi dibandingkan mereka, apalagi yang derajatnya lebih bawah dibandingkan malaikat dan nabi. Walhamdulillah, insyaallah secara naluri kita bisa menerima ini. Kemudian beliau mengatakan tentang masalah al-wala' wal bara', bahwa orang yang taat kepada rasul dan mengisahkan Allah, artinya dia telah menyatakan syahadatain, maka tidak boleh untuk memberikan loyalitas kepada orang yang menjadi musuh Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah punya musuh? Kalau makhluk bisa enggak memusuhi Allah? Makhluk bisa tidak memusuhi Allah? Bisa. Apakah Allah memusuhi hambanya yang kafir? Ada sebagian orang yang menolak pernyataan Allah punya musuh. Karena kita semua adalah hamba Allah. Bagaimana mungkin dimusuhi oleh Allah? Tapi Allah nyatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian, yaitu orang-orang kafir, sebagai wali. Maka pernyataan Allah punya musuh itu benar. Sebagaimana makhluk ada juga yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang dinyatakan dalam ayat yang disebutkan oleh penulis, yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Orang-orang mukmin tidak boleh mencintai orang yang memusuhi Allah dan rasulnya. Dan bentuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita akan membaca syarahnya. Langsung terjemahannya. Tiga perkara yang wajib dipelajari setiap muslim. Pertama, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari tiga perkara berikut sekaligus mengamalkannya. Yang pertama, bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita. Terdapat dalil sami atau berdasarkan sam'i. Sam'i atau berdasarkan teks dan akli atau logika yang menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Sam'i, dalil sam'i itu istilah lain untuk dalil naqli. Dalil naqli atau dalil sam'i itu sama. Disebut dalil naqli karena dia hanya dikutip, tidak boleh ditambahi dan dikurangi. Disebut dalil sam'i karena dia hanya didengar, tidak dibuat oleh manusia. Adapun dalil sam'i jumlahnya cukup banyak, di antaranya firman Allah Ta'ala yang artinya Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan atau untuk berbangkit, yang ada pada sisinya, atau yang dia sendirilah yang mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu atau tentang berbangkit itu. Nah, yang diciptakan dari tanah hanyalah Adam. Sedangkan kita, keturunan Adam, diciptakan dari air mani. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. Dan aku jadikan keturunan-keturunan Adam dari مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ, dari air yang hina, yaitu air mani. yang diciptakan dari tanah Adam, sementara keturunannya diciptakan dari selain tanah, yaitu air mani. Karena itu kalau ada pernyataan manusia diciptakan dari tanah, itu adalah manusia pertama. Sementara manusia yang lain bukan berarti mani unsur tanah. Ada sebagian penelitian yang dilakukan oleh dokter, ya. Dia meneliti unsur tanah ternyata sama dengan unsur mani. Sama-sama mengandung karbon. Ya, memang semuanya mengandung karbon kalau kayak gitu ya. Nanti sepeda mengandung karbon, plastik juga isinya karbon. Namun yang lebih tepat bahasanya yang diciptakan dari tanah hanyalah Adam. Sedangkan sisanya diciptakan dari air mani. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keunggulan Adam karena Adam diciptakan oleh Allah dengan tangannya Allah. Makanya iblis ketika diminta untuk sujud, dia enggak mau sujud. Allah katakan, "Kenapa kamu tidak sujud? Lima la tasjud liman khalaqtu biyadayya. Kenapa kamu tidak mau sujud untuk makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Berarti di antara keistimewaan Adam, Adam itu diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya lebih panjang. Sementara makhluk yang lain ada yang diciptakan oleh Allah dengan sekali firman-Nya kun, kemudian terjadilah tanpa melalui proses. Dan adanya keistimewaan dalam proses penciptaan berarti dia lebih istimewa dibandingkan makhluk yang tidak melalui proses dalam penciptaannya. Karena itu yang menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Nah, juga firman Allah yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan kamu atau Adam lalu kami bentuk tubuhmu. Allah juga berfirman yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat kering, ya, atau yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan Allah juga berfirman dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan juga firman Allah, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Juga di dalam firman Allah, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian juga Allah berfirman, dan Allah lah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Dan juga firman Allah, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Adapun dalil akli atau logika, bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita adalah sebagaimana yang diisyaratkan Allah dalam firman-Nya yang artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Nah, dalil tentang manusia pertama diciptakan dari tanah sementara keturunannya dari air mani ada di surat As-Sajdah ayat 7 dan 8. Wa bada'a khalqal insani min tin tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dan Allah memulai penciptaan manusia min tinin dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan keturunan-keturunan manusia pertama ini min sulalatin min ma'in mahin dari saripati dari air yang hina, yaitu air mani. Nah, kemudian penulis menyebutkan, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan berbagai macam ayat yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan Allah taala dialah zat yang menjadi rob kita. Kemudian juga dalil akli yang diisyaratkan di surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia itu diciptakan dari sesuatu tanpa asal ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Sehingga dalil ini menunjukkan ada tiga kemungkinan untuk proses penciptaan manusia. Kemungkinan yang pertama, dia menciptakan dirinya sendiri. Kemungkinan yang kedua, dia tercipta dari sesuatu tanpa asal. Tiba-tiba muncul tanpa ada asalnya. Kemungkinan yang ketiga, ada zat yang menciptakannya. Kemungkinan pertama dan kemungkinan yang kedua, batil, tidak bisa diterima oleh logika. Sehingga yang mungkin hanya kemungkinan yang ketiga. Nah. Yakni bahwasanya manusia itu tidak menciptakan diri mereka sendiri. Sebab sebelum mereka menjadi manusia, mereka adalah nihil atau tidak ada. Dan nihil berarti bukan sesuatu. Dan yang bukan sesuatu tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Yang menciptakan diri manusia bukanlah bapak atau ibunya atau seseorang dari makhluk Allah. Tidak pula ia datang ke dunia dengan secara kebetulan tanpa ada yang menciptakan. Karena semua yang berwujud pasti ada yang mewujudkannya. Dan keberadaan makhluk-makhluk tersebut dengan teratur, rapi, tertib, dan teratur, rapi, dan tertib tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Karena sesuatu yang ada secara kebetulan tidak mungkin teratur dalam asal wujudnya. Bagaimana pula ia teratur dalam keberadaan serta perkembangan selanjutnya? Dari sini menjadi pastilah bahwa yang menciptakan itu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada yang mencipta dan memerintah kecuali Allah. Firman Allah yang artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Dan tak satu makhluk pun yang mengingkari rububiyah Allah Azza wa Jalla kecuali karena kecongkaan sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun. Nah. Kalimat ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amru. Hanya milik Allah al khalqu, segala bentuk penciptaan, dan yang kedua al amru, segala bentuk ketetapan atau urusan. Al amru di sini jamak dari atau bentuk mufrad jamaknya umur. Ayat ini menjadi dalil bahwa apa yang ada di alam ini hanya ada dua kemungkinan. Apa yang ada di alam ini hanya ada dua kemungkinan. Yang dimaksud dengan alam itu apa? Semua selain Allah. Yang ada di alam ini hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama makhluk Allah. Dan yang kedua ketetapan Allah. Yang kedua ini makhluk atau bukan? Bukan. Dia ada di tengah makhluk. Tapi dia bukan makhluk Allah. Yang disebut dengan al-amru. Contoh al-amru itu apa? Semua perbuatan Allah terkait makhluknya. Di antaranya adalah firman Allah. Kalam Allah bersama para makhluk dalam bentuk Al-Quran. Dalam bentuk kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada para makhluknya. Sehingga kalam Allah ini apakah bagian dari makhluk? Bukan. Tapi dia bagian dari Amrullah. Bagian dari Amr, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ayat ini jadi dalil oleh para ulama untuk membantah akidah Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwa Allah memiliki atau bahwasanya Al-Quran adalah makhluk Allah. Yang benar Al-Quran adalah Amrullah. Karena di alam raya ini hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama ciptaan Allah dan Al-Quran bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Yang kedua adalah ketetapan Allah, baik bentuknya syariat atau bentuknya kalamullah yang ada di tengah manusia, namun dia bukan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ketika Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur, sehingga beliau sampai pada ayat yang artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu. Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada yang di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekalah yang berkuasa. Dan ketika itu Jubair bin Mut'im masih musyrik. Seketika itu pula ia berkata, hampir saja hatiku melayang, dan itulah awal dari bersemayamnya iman dalam diriku. Jubair bin Mut'im termasuk tawanan perang Badar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat tawanan perang Badar di Masjid Nabawi. Padahal mereka masih musyrik. Dan ini dalil berarti orang kafir boleh masuk masjid, bahkan boleh dimasukkan ke dalam masjid. Andai orang kafir tidak boleh masuk masjid, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengikatkan mereka di Masjid Nabawi. Sementara larangan orang kafir berada di dalam masjid itu adalah larangan yang khusus berlaku bagi Masjidil Haram, sehingga orang musyrikin tidak boleh masuk tanah suci Mekah karena mereka dilarang untuk masuk tanah suci Mekah. Kalau masuk Masjid Nabawi, Nabi SAW pernah memasukkan mereka ke dalam Masjid Nabawi. Dan di antara pengaruh hebatnya, ada banyak tawanan yang mereka masuk Islam setelah mendengarkan Nabi SAW membaca Al-Quran waktu sholat. Di antaranya Jubair bin Mut'im. Beliau diikat di salah satu tiang Masjid Nabawi. Nabi SAW sholat subuh, sholat maghrib, dan beliau membaca surat At-Tur, dan Jubair mendengarkan kalimat ini. Am khuliku min ghairi syai'in am humul khalikun, am khalaqus samawati wal arda balla yuqinun am indahum khazain rahmati rabbika am humul musaitirun. Kata Jubair, kadat qalbi ayyatira, hampir saja hatiku terbang, hampir saja jantungku copot gara-gara mendengarkan kalimat semacam ini. Ini karena orang musyriknya paham Al-Quran, ya. Maka bisa jadi mereka lebih paham tafsir dibandingkan kita, karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah untuk lanjutannya kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dalil bahasanya Adam diciptakan dengan tangan Allah ada di surat Sad ayat 75. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika gerhana tidak tampak, tapi kita tetap mengadakan sholat dengan niat pembelajaran tata cara sholatnya? Kalau pembelajaran tidak harus nunggu suasana gerhana. Yang benar, pembelajaran dilakukan sebelum kejadian. Mau umroh, jangan umroh sambil belajar umroh. Nanti malah gak karuan. Tapi manasiknya dilakukan sebelum umroh. Kalau mau manasik sholat gerhana, karena manasik berarti latihan ibadah. Kalau mau manasik sholat gerhana, siang ini lebih bagus, ya, untuk persiapan biar nanti malam sudah siap. Sehingga jika tidak kelihatan, maka tidak perlu melaksanakan sholat. Karena gerhana itu atau sholat gerhana itu disyariatkan bukan karena keberadaan gerhana, tapi karena terlihatnya gerhana. Sebagaimana masuk tanggal 1 Syawal dilakukan, ditetapkan bukan karena keberadaan hilal, tapi karena terlihat hilal. Ada keberadaan, ada terlihat. Tidak semua yang ada terlihat, tapi semua yang terlihat pasti ada. Berapa lama durasinya jika tidak sampai selesai hingga sempurna gerhananya karena kondisi jamaah yang tidak mungkin lama? Idealnya sepanjang gerhana kita isi dengan sholat, meskipun bisa jadi dalam satu kondisi, misalnya sebagai bentuk latihan yang dibaca cuma kulhu. Tapi ini terlalu pendek kalau kulhu, ya. Jadi kalau bisa ya lebih panjang sedikit, Al-Baqarah. Itu idealnya. Kalaupun tidak bisa ya sudah, nanti sisanya dijadikan sebagai waktu untuk khutbah. Saya ada tabungan sekitar 25 juta. Alhamdulillah. Lebih utama mana digunakan untuk daftar haji atau umroh? Saya belum pernah dua-duanya. Kita sarankan utamakan yang bagian rukun Islam yaitu haji, meskipun umroh juga wajib. Sambil nanti berharap semoga nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran untuk berangkat umroh. Bagaimana sikap kita kalau orang kafir Nasrani yang masih hidup mendoakan untuk kebaikan seorang muslim yang sudah meninggal? Diamkan saja. Masalah apakah nanti doanya mustajab atau tidak, terserah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang harus dilakukan atau diucapkan atau doa untuk anak yang baru lahir? Anak yang baru lahir didoakan dengan keberkahan. Semoga Allah memberkahinya. Barakallahu fiik. Allahumma barik fihi. Ya Allah berkahilah dia. Dan doa semacamnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau mentahnik bayi yang dibawa kepada beliau. Apa hukumnya tahnik anak yang baru lahir? Dan perlukah tahnik untuk baru lahir? Dengan siapa ditahnik? Tahnik dianjurkan, tapi harus dengan cara yang benar ya. Jangan diseseli kurma siji. Gitu. Ada anak salah satu kawan saya yang meninggal gara-gara salah tahnik. Ya betul Pak, dia kurang lembut. Ya. Jadi sampai kulit ari kurma itu kan, itu masuk. Ya. Akhirnya bayinya yang nafasnya tersumbat sampai meninggal dunia. Itu salah tahnik ya. Jadi hanya cairannya saja. Karena bayi belum bisa menerima benda yang selain cairan. Kemudian dengan siapa yang ditahnik? Bisa dengan kakeknya atau kalau enggak ada kakeknya. Siapapun yang ada di sekitarnya, orang soleh juga boleh. Tapi perlu dipastikan jangan orang yang ngerokok ya. Nah, mesakne bayi ini. Baik, kemudian sedikit informasi. Jadi ada beberapa ikhwah di kajian Rebu Pagi yang kita akan membuat komitmen bersama, seperti yang disebarkan di grup WA Ngaji Bareng dan mungkin sudah tersebar di grup-grup yang lain. Ada satu komunitas penyelamat mereka yang atau membantu mereka yang punya masalah dengan utang ribawi. Nah itu hendak kita wujudkan di Jogja. Karena sampai sementara ini di Jogja sudah ada, tapi komunitas itu tidak terlalu menyebar. Dan kita menghendaki kalau komunitas itu ada di lingkungan kita, faktor edukasinya lebih dominan. Nah insya Allah nanti mau kita galakkan dimulai dari titik Rebu Pagi. Dari titik kajian Rebu Pagi. Masalah nanti kantornya apakah di sini atau pindah ke timur dikit gitu ya. Itu belakangan saja. Kita akan membuat satu komunitas yang tujuannya membantu kaum muslimin yang punya masalah dengan riba. Dengan seperti yang sudah saya sampaikan di video itu ya. Ada uang masuk, ada uang keluar. Akad uang keluar adalah murni utang piutang. Atau yang kedua donasi bagi mereka yang betul-betul membutuhkan. Sementara akad uang masuk adalah uang dari hasil donasi atau wakaf tunai atau pinjaman. Nah nanti ada SOP yang saat ini sedang digodok ya bersama tim. Barangkali Bapak Ibu kalau misalnya mau terlibat dalam hal ini, daripada uang kita dimanfaatkan oleh orang kafir atau oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, digunakan untuk menindas sesama kaum muslimin, mungkin kita bisa jadikan potensi ini untuk menolong sesama kaum muslimin. Mungkin nanti selanjutnya setelah komunitas ini sudah jadi, karena sampai saat ini yang jadi ketua belum ada yang mau, Pak. Kita akan rembuk sampai komunitas ini jadi. Kalau sudah jadi, insya Allah nanti ada launchingnya ya. Ini hanya sebatas pre-launching. Mohon dukungannya dan doanya. Semoga kita bisa saling membantu untuk memberikan manfaat bagi sesama kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Ini diapakan, Pak? Disebarkan. Baik, pertanyaan ya, hadiah. Buku ini sudah mulai langka, Pak. Ada yang mau buku ini, Pak? Oh, banyak. Belum punya, Pak? Belum. Pertanyaannya. Muhammad bin Abdul Wahab bin Ben sebelumnya. Baik, saya ganti pertanyaannya ya. Saya ganti pertanyaannya. Sebutkan 4 kandungan surat Al-Asr. Pertama, kita beriman. Dalam arti? Dalam artian bertakhid atau menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu. Kemudian mengamalkannya. Mengamalkannya. Kemudian berdakwah. Masya Allah, barakallahu fikum. Satu lagi, ya, satu lagi. Kemarin telah kita sampaikan tentang Sahih Bukhari. Siapakah penulis Sahih Bukhari? Imam Bukhari, ya. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya? Siapa penulis Sahih Bukhari? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi. Yang jawab 5 orang, ya. Silakan nanti ini dicacah-cacah untuk 5 orang. Saya serahkan ke panitia bagaimana cara pembagiannya. Dikasihkan siapa, Pak? Nanti gantian baca, ya. Baik, wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 9334 8887, 0852 9334 8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.